banget nganggo kawat abang ijo. Kupure medok mirah katon kandel separo. Dawa untune kaya sungai Bengawan Solo. Solo pida dari kesleo. Ngempet ngempet banget tapi pengen duwe bojo. Apa mungkin samarian ora keduman coto. Lan apa mungkin amung arep pengen mekoto. Koto sing Sampai